الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كنت بالشكور على الله عز وجل di mana Allah lah yang memberikan dan mencurahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufik-Nya, ma'unah-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu setelah melaksanakan salat wajib, zikir, kita berupaya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala, berupaya bisa membacanya, mengerti maknanya, mengetahui tafsirnya, mengetahui perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan, mengetahui larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan, meyakini apa yang harus kita yakini. Semua ini adalah nikmat di atas nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. InsyaAllah di pagi hari ini kita akan kembali membaca surat Al-Bayyinah dan kemudian membaca sedikit tafsirnya. InsyaAllah melanjutkan apa yang telah kita baca pada hari yang lalu. Taib, kemarin sampai ayat keempat ya. Kita ulangi sedikit kemudian kita lanjutkan. Kita masih belajar membaca ta'awuz dan mengulang-ulangnya. Basmalah dan ayat-ayat pendek semuanya kita belajar terus sampai betul-betul bisa kita membaca Al-Quran dengan tartil. Karena Allah menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sesuai makhrajul hurufnya, sesuai dengan matnya, panjang pendeknya, dan memberikan huruf itu sifat-sifatnya. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق صراط الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Kemarin sampai sana ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. نعم. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Kita mau ulangi lagi atau langsung juga boleh. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Ayat. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Baik. Di sini, وَمَا أُمِرُوا, nah, terdapat mad jaiz. Ketika ada huruf mad, huruf, ketemu dengan huruf hamzah, maka dibaca 5 harokat dengan 3 ketukan lebih. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا, kemudian ru di sini berharokat dhamma, tidak akan sempurna suatu dhamma kecuali dengan dimonyongkan mulutnya. Umiru, kemudian lam bertasdid maka ditekan, dikasih nabroh tekanan. Illa liya'ku, huruf ain di sini, nam, maka tawassut keluar huruf hamas ya, type. Diberikan huruf haknya, lanjut, tidak ditahan, tidak syiddah, tidak perlu rohawah, tapi tawassut. Liya'budu, nah, kemudian dhammah. Liya'budullah. Nah, kemudian huruf kha, mukh, menurut shad, mukhlisina. Nah, insyaallah pada bisa semuanya. Huruf i ya, mukhlisina lahuddina hunafa. Di sini kita berhenti, maka huruf syiddah berhenti hunafa. Ketika ketemu huruf hamzanya langsung berhenti dan tidak ada hamas di situ, tidak melanjutkan nafas. Nah, kemudian wa yuqimus salata. Insyaallah tidak ada perkara yang susah di sini. Ya. Wa yuqi, pakai huruf qaf. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Huruf za tidak, lidahnya tidak keluar dari gigi-gigi seri ya. Nah, bukan huruf za tapi huruf za. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di sini ada huruf ya bertasdid maka ditekan qayyimah. Kemudian terakhir ada huruf ta maka dibaca huruf ha. Qayyimah dengan mengalirkan nafas. Baik, kita ulangi. Kita baca. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Naam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Taip, silakan akhina Yayan Abu Fadilah. Baik, ahsantum. Silakan Pak Parman. Ya, tarik nafas panjang-panjang dulu Mbah ya. Nah, biar kuat. Lahud di sini ada tanwin di huruf dal, maka ditekan. Lahud dina hunafa. Ulangi Mbah. Lahud. Baik. Ya, silakan akhirnya dia. Liya'budul, langsung masuk ke huruf lamnya. Liya'budullah, jangan panjang liya'budu, tapi liya'budullah, dikasih lamnya bertasdid, langsung idgham masuk ke huruf lam. Liya'budullah. Ulangi. Huruf kho-nya ditampakkannya muh, muh, muh, ya, muh lisina. Silakan berikutnya, Rizki, Rifki. Huruf ain-nya, maka dibaca liya'budu, jangan disiddah, liya'budu, tapi liya'budu, nyambung ke huruf setelahnya, liya'budu. Taib, berikutnya Pak Wawan, silakan. Ahsantum. Taib, kita baca cuma sama-sama. Nam, muh, coba dibaca muh, muh, pakai kho, kho. Taib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Naam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Nam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Silakan Alamsa untuk mencobanya. Santum. Silakan nama berikutnya yang di belakang. Antum. Abu Fadlan. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Inna الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. طيب. Di sini ada nun bertasdid, maka tidak ditekan, tapi mengalir begitu saja, ditahan dua harokat dan berdengung. Nah, jangan inna, tapi innalladzi, kemudian menggunakan huruf za, innalladzina, za, za, nah, di sini pakai za ya, tipis, innalladzina kafaru, dimonyongkan, biar sempurna huruf u-nya, kemudian nun mati ketemu huruf hamzah, maka dibaca izhar, dibaca jelas, min, bukan min tapi min ahlil kitabi wal mush, menggunakan huruf shin wal mush dengan senyuman sedikit, musyrikina fi nari jahannam. Di sini nun bertasdid, jahannam ditahan dua harakat dengan berdengung, jahannama, nah mengalir begitu saja, khalidina fiha. Baik. Innalladzina kafaru min ah, kemudian di sini ada huruf ha, maka huruf hamas, keluarkan nafasnya, min ah, nah keluar huruf hamasnya, min ahlil. Baik. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Naam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tep berikutnya ya Yaqub, silakan. Ahsantum, silakan Wahyu. Ahsantum, silakan Pak Kasman. Ahsantum. Ulaika hum syarrul bariyah. Naam. Ulaika hum syarrul bariyah. Naam. Di sini juga ada mat wajib dibaca, naam, 5 harakat. Hampir 3,5 ketukan ya. Ulaika hum syarr, di sini ada huruf ra bertasdid maka ditekan, syarrul masuk ke huruf lam, alif lam berikutnya, syarrul bariyah, kemudian ada huruf ya bertasdid juga maka ditekan lagi, bariyah, kemudian ada huruf ta maka dibaca huruf ha, bariyah. Taip. Ulaika hum syarrul bariyah. Naam. Ulaika ulaika hum syarrul bariyah. Tep, silakan Abu Zakaria untuk membacanya. Berikutnya Mukasa. Innal ladzina kafaru. Dari awal lam mim terlalu panjang. Baik, innal ladzina kafaru. Baik. Baik, kita baca. Yang berikutnya akhir nama itu. Boleh juga. Taib, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca tafsirnya. Taib, kita baca dulu terjemahannya. Taib. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah, memurnikan agama, memurnikan ibadah, semuanya untuk Allah. Hunafa, itulah agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan agar supaya mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar supaya mereka membayar zakat. Menaikkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Tadi agama yang hanif, sekarang agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam, mereka nanti akan masuk neraka jahannam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Setelah pada hari yang lalu kita telah membaca sedikit tafsir dari surat Al-Bayyinah. Naam. Di mana, biar nyambung pembahasan kita pada hari ini, kita baca secara singkat. Nah, ikhwat fillah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga seluruh orang-orang musyrik, mereka enggan, mereka tidak mau meninggalkan kekufuran-kekufuran mereka, meninggalkan kesesatan-kesesatan mereka, terus-menerus mereka di dalam penyelewengan mereka dan kesesatan mereka. Ini bahaya ya. Dan terus-menerus tidak mau berubah. Tidaklah bertambah tahun, melainkan semakin kufur, semakin kufur, semakin tubur. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Apa artinya? Yaitu sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika diutusnya Nabi Muhammad, bukannya mereka mengikuti petunjuk, justru mereka berpecah belah. Mereka sampai terpecah menjadi 71 golongan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Seharusnya mereka kan bersatu, ya kan? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun justru mereka berpecah. Yatlu suhufan mutahhara. Di mana Nabi membaca pada mereka lembaran-lembaran yang suci, untuk mensucikan hati-hati mereka dari dosa-dosa kesyirikan, kemaksiatan, dan kebid'ahan. Dari kotornya, najisnya, kesyirikan, dan juga dosa, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ikhwati fillah, inilah kalam Allah yang suci, yang merupakan ucap setinggi-tinggi ucapan, sehingga dia suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang lurus. Artinya terdapat berita-berita yang jujur, perintah-perintah yang adil, dan petunjuk kepada kebenaran menuju jalan yang lurus. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinah, maka apabila datang kepada mereka bukti yang nyata ini, fa hina idzin yatabayyana talibul haqq, maka jelaslah siapa di antara mereka yang mencari kebenaran, mimman laisa lahu maqsad fi talabihi, dan siapa di antara mereka yang tujuannya bukan mencari kebenaran. Fa yuhliku man halak an bayyinah, maka binasalah siapa saja yang mereka binasa dari petunjuk, tidak mau mengikuti Rasul. Wa yahya man hayya an bayyinah, maka hiduplah orang-orang yang na'am mengikuti Rasul. Di sini sampai inilah terakhir yang kita baca pada hari yang lalu. Sekarang kita lanjutkan tafsirnya. Wa idza lam yu'min ahlul kitab, apabila orang-orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani tidak beriman lihadar Rasul, dan Rasul ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, wa yang qadu lahu, dan menentang Nabi Muhammad, ingkar kepada Nabi Muhammad, falaisa zalika bibida'in minad dalalihim wa inadihim, maka ini bukanlah perkara baru di antara kesesatan dan penentangan mereka. Sejak dulu mereka memang menentang Rasul kok. Bahkan orang Yahudi senang membunuh para Rasul. Nah, kalau Nabi Muhammad diingkari, tidak ditaati, justru dikufuri, karena memang mereka selama ini memang kufur, memang sesat, memang menentang. Fa innahumma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban, maka sungguhnya mereka tidaklah berpecah belah dan berselisih sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah datangnya Nabi Muhammad, ternyata mereka justru berpecah belah. Nah, kemudian menuduh Nabi Muhammad yang pecah belah umat, bukan. Mereka sendiri yang tidak mau mengikuti petunjuk. Memang sebagian mereka ada yang mau, seperti Abdullah bin Salam, seorang Yahudi masuk Islam, tokoh mereka yang masuk Islam. Nah, begitu juga orang-orang Nasrani yang masuk Islam, Raja Najasyi masuk Islam. Begitu juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka juga berbondong-bondong masuk Islam. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka justru berkelompok-kelompok. Allati tujibu li ahliha ay al-ijtima' wa ittifaq, yang seharusnya semestinya mereka bersatu dan sepakat. Karena sudah ada Rasul, sudah ada Nabi Muhammad. Walakinnahum, akan tapi mereka, lidaatihim wa nazalatihim, karena kehinaan mereka, kerendahan mereka, lam yazidhum al-huda illa dolala, tidaklah bertambah kepada mereka petunjuk, melainkan semakin sesat. Aneh ya. Kenapa? Karena hati mereka itu ada iri dengki. Ini yang bahaya. Ya khawatirlah, ini permasalahan yang sangat penting. Jangan sampai ada dalam hati kita sifat iri dan dengki, hasad. Hasad, iri, dengki. Karena kalau orang itu iri, dengki, semakin dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, bukan menambah petunjuk, justru semakin sesat. Lihatlah orang Yahudi, lihatlah orang Nasrani. Mereka sesat ketika datang petunjuk, bukannya bertambah, bukan mendapat hidayah, justru mereka berpecah belah. Bertikai satu dengan yang lainnya. Nah, karena isi hati mereka itu kotor. Hasad, dengki dengan orang-orang Arab. Kenapa? Rasul yang terakhir kok dari orang Arab? Selama ini dari Bani Israel, seluruh Rasul, rata-rata Rasul dari kalangan Bani Israel. Nah, namun kenapa Rasul terakhir dari orang Arab? Mereka hasad, mereka iri, mereka dengki. Sehingga bukti-bukti yang disampaikan kepada mereka, petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada mereka, membuat mereka berpecah belah. Maka perlunya untuk mengikhlaskan niat setiap hadir di majlis ilmu, setiap ibadah kepada Allah, sehingga ilmu yang kita dapati membimbing kita, bukan justru semakin bertambah sesat. Walal basyira illa ama, bukannya mereka bisa melihat kebenaran, melainkan semakin buta, malah enggak nampak yang namanya kebenaran. Ma'annal kutub, kulluha ja'at bi asli wahidin wa dinin wahid. Padahal yang namanya kitab, seluruh kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, seluruhnya datang dari asal yang sama, dari dasar yang sama, yaitu dari Allah semuanya, ya kan? Taurat dari Allah, Zabur dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran dari Allah. Fama umiru fi sa'iri syara'i illa ayya'budu. Dan tidaklah mereka diperintah, na'am, pada seluruh syariat, melainkan agar mereka mukhlisin lahuddin. Ya'budullaha mukhlisin lahuddin, agar supaya mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan Taurat seperti itu, Injil seperti itu, Zabur seperti itu, Al-Quran seperti itu. Semuanya menyuruh pengikutnya beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ikhlas memurnikan seluruh ibadah, seluruh ajaran-ajaran agama hanya karena Allah. Tapi kok aneh? Kok mereka justru berpecah belah? Tidak bersatu. Malah masih beribadah kepada Uzair, malah masih beribadah kepada Nabi Isa. Bahkan orang-orang Yahudi menulis kitab, merubah kitab-kitab mereka sendiri, dirubah dengan tangan-tangan mereka, dan mereka mengatakan ini dari Allah, padahal mereka rubah-rubah dengan tangan mereka. Sehingga yang mereka jadikan pedoman kehidupan mereka dan yang mereka lakukan itu bukan berdasarkan kitab Taurat, bukan berdasarkan kitab Zabur, bukan berdasarkan kitab Injil, tapi mereka beribadah berdasarkan hasil rubahan-rubahan tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Orang Yahudi punya kitab namanya Talmud. Punya kitab Talmud yang mereka jadikan pedoman dalam kehidupan mereka dan beramal. Mereka mengatakan itu dari Allah, padahal hasil rekayasa tangan-tangan mereka. Orang Yahudi mereka sesat karena ada kalau orang Nasrani mereka sesat karena ada seorang yang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Paulus ya. Pura-pura masuk Nasrani padahal dia ingin memecah belah Nasrani, namanya Paulus, yang sekarang malah jadi tokoh. Mereka semakin pecah menjadi bermacam berkelompok-kelompok. Demikian juga orang-orang Yahudi. Ada juga yang masuk ke dalam Islam, namanya Abdullah bin Saba, memecah belah Islam sehingga jadilah orang Syiah dan yang lainnya. Nah, banyaknya tokoh-tokoh, ulama-ulama yang dianggap ulama, ternyata mereka adalah para syaitan-syaitan. Mereka dianggap ulama padahal syaitan. Seharusnya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah sehingga tidak berani merubah-rubah agama Allah. Namun zaman sekarang ini banyaknya ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, justru mereka adalah syaitan-syaitan yang mereka merubah agama Allah, menambah-nambah agama Allah, dan sehingga suatu yang tambahan tersebut menjadi bagian agama padahal bukan. Sehingga rusaklah agama Allah Ta'ala. Maka wajar orang-orang yang mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, menambah-nambah syariat Allah, diancam. Dalam hadis Rasulullah, mereka terusir. Mereka akan diusir dari minum telaga haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjangnya sebulan perjalanan kaki, lebarnya satu bulan perjalanan, yang airnya sangat putih, lebih putih daripada susu, sangat manis, lebih manis daripada madu, dan sangat wangi, lebih wangi daripada misik. Yang barang siapa minum seteguk saja, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tetapi da'i-da'i, ustad-ustad, kiai-kiai, ulama-ulama, yang mereka menambah-nambah perkara-perkara baru dalam agama ini, mereka akan diusir. Dilarang untuk minum telaga haud. Maka Rasulullah mengatakan, mereka umatku ya Allah, kenapa mereka diusir? Mereka umatku. Maka ada Allah menyatakan, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu min ba'dik, sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Mereka rubah-rubah agamamu, mereka tambah-tambah agamamu. Maka wajar mereka diusir. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah kita menambah-nambah agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam ini agama yang sempurna, yang tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Naam. Hendaklah mereka mengikhlaskan ibadah seluruh agama, seluruh ibadah hanya karena Allah Ta'ala. Ay artinya qasidina bi jami' ibadatihim al-zahira wal batina wajh Allah. Hendaklah mereka memaksudkan, meniatkan, menujukan seluruh ibadah mereka, baik ibadah yang nampak, yang tidak nampak, hanya mencari wajah Allah. Nah, wa talaba az-zulfa lidinihi, dan menginginkan lebih dekat dengan Allah. Di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah itu tujuannya supaya lebih dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Hunafa, itulah agama yang lurus. Ay artinya agama mu'ridina ma'ilina an sa'ir adiyan al-mukhalifah lidinit tauhid. Hunafa agama yang lurus, yang number paling dari seluruh agama-agama yang menyelisihi agama tauhid. Itulah hunafa. Nah, dia berpaling dari seluruh agama yang menyelisih ajaran tauhid. Nah, agama-agama yang mengajak melakukan kesyirikan kepada Allah, beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada wali-wali, beribadah kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu bengkok. Agama yang lurus adalah agama yang mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, bukan beribadah kepada Nabi Isa, bukan beribadah kepada Uzair, bukan beribadah kepada malaikat, bukan beribadah kepada orang-orang soleh, pada para nabi, bukan. Tetapi mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja, itulah agama yang lurus. Wa khassas shalah wa zakah, dan pada ayat ini Allah menyebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, hendaklah mereka menegakkan salat dan mereka mengerjakan salat dan membayar zakat. Di sini disebutkan salat dan zakat saja. Kenapa? Ma'annahuma dakhilan fi qoulihi ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Naam, agar supaya mereka beribadah kepada Allah, memurnikan agama. Naam, memurnikan sholatnya karena Allah, memurnikan zakatnya karena Allah. Karena memang agungnya, mulianya dua perkara ini, di fadlihima wa syarafihima wa kaunuhuma al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'iddin. Karena barang siapa yang menegakkan dua perkara ini, sholat dan bayar zakat, berarti dia telah menegakkan syariat keseluruhannya. Karena sholat itu hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dia telah menegakkan hak Allah Ta'ala, menegakkan perintah Allah. Ya, hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Sedangkan bayar zakat, dia memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Dengan lemah lembut, membantunya, penuh dengan kasih sayang. Nah, maka itulah syariat seluruh, berarti dia telah mengerjakan seluruh syariat, yaitu dia beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan sholat. Maka jangan remehkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan ada sholat yang bolong-bolong, subuh sholat, maghrib sholat, yang lainnya tidak sholat, enggak boleh seperti itu. Berarti belum menunaikan hak-hak Allah, belum menegakkan sholat, malah diancam dengan wail, kecelakaan. Ada juga menyatakan wail, neraka wail, yaitu lembah dan neraka jahannam bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Hendaklah sempurnakan sholat lima waktu, jangan bolong-bolong. Berikan hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak makhluk dengan membayar zakat, dengan bersedekah, dengan infak, dengan membantu orang-orang fuqara wal masakin. Kalau kita sudah mengerjakan yang demikian itu, maka berarti kita telah menunaikan syariat keseluruhannya. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, yaitu tauhid wal ikhlas fid din, yaitu agama tauhid yang memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Dinul qayyimah, agama yang lurus. Ad-dinul mustaqim, ada agama yang lurus. Al-musilu ila jannatin na'im, yang akan mengantarkan kepada jannah dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwahu, adapun agama-agama yang mengajak kepada beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, nah, itu adalah faturukun mausulatun ilal jahim, merupakan jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka jahanam, karena itu ajaran agama yang tidak mengajarkan kepada tauhid. Agama tauhid mengajak beribadah hanya kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itulah agama tauhid. Jangan beribadah pada malaikat, jangan beribadah kepada para nabi, jangan beribadah kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali, apalagi selain mereka. Tidak boleh juga beribadah dan meminta kepada jin-jin, apalagi pada syaitan-syaitan. Mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itulah agama tauhid. Selain itu, maka itu adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka jahannam. Insyaallah kita akan lanjutkan besok insyaallah taala untuk menyempurnakan surat Al-Bayyinah. Satu ayat lagi atau dua ayat lagi. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah. Thank you.